Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman, kita melanjutkan kajian kita hadis 1394. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Abu Muhammad Al-Jauhari dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunannya, dan Imam Ahmad dari beberapa jalan, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan nida, nida itu adzan, ya, itu adzan subuh maksudnya, dan bejana ada pada tangan seseorang, maka janganlah ia letakkan gelasnya itu sampai ia menyelesaikan kebutuhannya dari itu. Artinya kalau kita lagi mau minum nih, kemudian terdengar adzan, adzan subuh, maka kata Rasulullah jangan disimpan, habiskan minumnya. Iya. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi kata beliau, pernyataan ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena Muhammad bin Amr memang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tapi makrun. Makrun itu artinya direndengkan dengan perawi lain. Iya. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan sesuai dengan syarat Muslim. Namun Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini perawi yang saduq, sehingga sanadnya hasan. Dan Muhammad bin Amr tidak bersendirian, di mana Hammad bin Salamah juga meriwayatkan dari Ammar bin Abi Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya dengan sabda yang tadi. Namun di sini ada, di situ ada tambahan. Wa kana al-muadzin yu'adzin idza bazagha al-fajr. Dan adalah muadzin adzan apabila fajar telah menyingsing. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dan Baihaqi. Dan ini sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, kata beliau. Terlebih hadis ini mempunyai penguat-penguat yang banyak. Syawahid. Yang pertama, syahid yang mursal tapi kuat. Iya, karena dalam ilmu hadis, Pak, hadis yang mursal tapi kuat, ya, itu dhaif, tapi setidaknya dia bisa menguatkan yang lain. Yaitu yang diriwayatkan oleh Hammad juga dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mempunyai penguat yang mausul, yang bersambung, diriwayatkan Al-Husain bin Waqid dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah. Ia berkata, uqimati sholat wal ina fi yadi Umar, bahwa sholat diikomatkan, ya, sholat diikomatkan sementara bejana ada di tangan Umar atau gelas. Qala ashrabuha ya Rasulullah, maka Umar berkata, bolehkah aku meminumnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am fashrabha, minumlah, silahkan. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan dua sanad darinya, dan ini sanad yang hasan. Iya. Dan Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Abu Zubair, ia berkata, aku bertanya kepada Jabir dari seseorang, tentang seseorang yang ingin berpuasa, sementara gelas ada di tangannya untuk minum, lalu terdengar adzan. Maka Jabir berkata, kunna natahaddats anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yashrab. Kami dahulu berbincang-bincang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya diminum saja. Dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Musa, ia berkata haddatsana Ibnu Lahiyah. Namun dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah ini, ia seorang yang lemah, akan tetapi ia setidaknya menguatkan karena lemahnya ringan. Iya. Dan Abul Husain Al-Kilabi mengeluarkan dalam nuskhah Abul Abbas Tahir bin Muhammad, dan perawi-perawinya thiqat, perawi Muslim kecuali Ibnu Lahiyah ini. Dan Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Ma'qil dari Bilal, ia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam u'dhinuhu li salatil fajr wa huwa yuridu siyam. Fada'a bi'ina'in fasharib, thumma nawalani fasharibtu, thumma kharajna ila sholah. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu salat subuh, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin puasa. Maka beliau meminta gelas dan beliau pun minum dan memberikan kepadaku gelas tersebut. Aku pun meminumnya. Kemudian kami pun keluar menuju salat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Imam Ahmad dan perawi-perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Sehingga ini sanadnya sahih, kalau bukan karena Abu Ishaq ini seorang yang mudallis dan berubah hafalannya di akhir hayatnya. Akan tetapi ia menjadi kuat dari riwayat Ja'far bin Burqan dari Syaddad Maula Iyad bin Amir dari Bilal, sama dengannya. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula Muti' bin Rashid meriwayatkan, ia berkata haddatsani Tauba al-Ambari, ia berkata bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undur man fil masjid fad'uh." Coba kamu lihat, ada orang juga di masjid, kalau ada panggil. Lalu aku pun masuklah yaitu ke masjid. Ternyata di situ ada Abu Bakar dan Umar. Maka aku pun memanggil mereka, dan aku pun membawakan kepada mereka sesuatu, dan aku meletakkan meletakkannya di hadapannya. Fa akal wa akalu. Maka beliau pun makan dan mereka pun makan. Thumma kharaju fa shalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul ghudah. Kemudian mereka keluar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami mereka salat subuh. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar. Dan ia berkata, kami tidak mengetahui memusnadkan taubat dari Anas kecuali ini saja. Iya. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan. Dan Qais bin Rabi meriwayatkan juga dari Zuhair bin Abi Thabit Al-A'ma dari Tamim bin Iyad dari Ibnu Umar. Ia berkata, adalah Al-Qamah bin Ulathah di sisi Rasulullah SAW. Lalu Bilal datang memberitahu solat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ruwaidan ya Bilal, sebentar Bilal, ya tasahar Al-Qamah. Ini Al-Qamah sedang sahur. Ya, biarkan dia sahur dulu, baru qomat. Subhanallah. Iya. Dikeluarkan At-Tayalisi dan At-Tabrani dalam Al-Kabir dalam Al-Majma' dan ia berkata, dan Qais bin Rabi ini dianggap fiqah oleh Syu'bah dan Sufyan Al-Thawri, namun ia diperbincangkan oleh para ulama. Syekh Al-Bani berkata, ia hasan al-hadith, hadisnya hasan dalam syawahid, karena ia seorang yang soduk, akan tetapi buruk hafalannya, akan tetapi ini setidaknya menguatkan juga. Yang jelas ya, melihat riwayat-riwayat tersebut yang banyak, ya tampak dengan jelas bahwa hadis ini insya Allah sahih. Ya, bahwa apabila kita mendengar adzan sementara gelas masih ada di tangan, maka apa kata Rasulullah? Minum dulu. Iya. Loh, bukankah yang namanya puasa itu dimulai dari terbit fajar, Ustaz? Sebagaimana firman Allah dalam surat apa? Al-Baqarah. Iya kan? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai menjadi jelas untuk kamu putihnya hatta ya al khaytul abyad minal khaytil aswad, benang hitam dengan benang putih, maksudnya itu fajar shodiq. Ini bagaimana kita katakan? Tentunya Rasulullah SAW memberikan rukhsah dalam hal ini. Ini keringanan untuk umatnya, Pak. Iya, Kak. Karena ini keringanan, ya udah terima aja lah. Iya. Masa kita dikasih keringanan enggak mau? Maunya yang berat-berat. Maka terimalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak mungkin berbuat itu dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, batilnya yang disebut dengan apa itu? Imsak. Karena di masyarakat kan ada yang disebut dengan apa? Imsak. Biasanya imsak berapa menit, Pak, sebelum subuh? 10 menit. Ya, di kalangan di masyarakat kita, kalau sudah imsak itu, wah imsak, imsak, imsak, imsak. Akhirnya dianggap harus puasa dari semenjak imsak. Kita katakan imsak batil. Kenapa? Karena tegas bertambahkan dengan ayat. Ayat mengatakan bahwa puasa itu dimulai ketika terbit fajar. Apalagi kalau dibandingkan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan kalaupun adzan sudah berkumandang dan gelas ada di tangan, minum. Masya Allah. Ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhwat Islam, imsak itu memberatkan, Pak. Ya. Imsak itu tidak pernah ada di zaman Rasul. Mereka yang mengatakan adanya imsak itu, alasannya apa coba, Pak? Kehati-hatian. Hati-hati. Jangan sampai pas kita minum, adzan. Lah, sekarang kalau hati seperti itu, pas kita minum adzan, kata Rasulullah apa? Habiskan, udah selesai. Berarti kan klaim kehati-hatian pun tertolak oleh hadis ini. Afal Islam, a'azzakumullahu a'iyyakum. Sekarang, ketika antum lagi makan, minum, sahur ya, tahu-tahu terdengar amin. Lalu, kok udah amin sih? Ternyata orang lagi pada sholat subuh. Iya, kira-kira puasa antum sah gak? Sah, kenapa? Kata para ulama, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Iya. Kata Ibnu Abbas, kul ma syakakta ila ya, kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makan selama kamu masih ragu, sampai kamu betul-betul tidak ragu. Selama kita masih ragu, ini udah masuk apa belum, makan aja, kata Ibnu Abbas. Sanadnya sahih. Maka imsak kan orangnya gitu kan, hati-hati jangan sampai pas makan minum adzan. Berarti kita katakan, berarti kamu mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara Ibnu Abbas mengatakan, makan dan minumlah selama kamu masih ragu, udah masuk apa belum. Sampai kamu sudah yakin benar-benar sudah masuk, selesai. Makanya ya akhwat Islam, imsak itu batil dari seluruh sisi-sisinya. Ya, tidak sahih dan tidak dibenarkan imsak itu ya akhwat Islam. Na'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1395. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Suraij. Ia berkata haddatsana Abdullah dari Sa'id Al-Maqburi, ia berkata Jalastu ila ibni Umar wa ma'ahu rajulun yuhadithuhu. Fadakhaltu ma'ahuma. Fadaraba biyadihi sadri. Wa qal, ama alimta anna Rasulullah SAW qal, idha tanaja ithnan, fala tajlis ilayhima hatta tasta'dhinahuma. Abdullah bin Sa'id Al-Makmuri berkata, aku pernah duduk kepada Ibnu Umar dan bersamanya seorang laki-laki yang sedang berbicara dengan Ibnu Umar. Ketika mereka sedang berbicara berdua, aku pun masuk. Maka Ibnu Umar pun memukul dadaku. Lalu Ibnu Umar berkata, apa kamu tidak tahu? Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang sedang berbincang-bincang dengan berbisik-bisik, maka jangan kamu duduk menjadi ketiga sampai kamu minta izin dulu. Karena bisa jadi mereka sedang ada rahasia, Pak, yang tidak ingin diketahui orang. Jangan langsung masuk, ngomongin apa sih? Ya, kadang kan kita kepo, Pak. Iya, masuk aja, ngomongin apa sih? Duaan aja, kepo loh. Iya. Harusnya kita minta izin dulu, afwan, boleh saya nih ikut nimbrung? Kalau diizinin ya nggak apa-apa. Ini bukan pembicaraan rahasia kok. Ya udah. Kalau dia bilang entah dulu, ya udah, jangan. Ya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini la ba'sa bih fil mutaba'at wa syawahid. Sanad ini tidak mengapa untuk dijadikan mutaba'at dan syawahid, dan perawinya thiqat, perawi muslim, kecuali bahwasanya Abdullah bin Umar Al-Umari ini seorang yang lemah. Iya. Dan ia dimutaba'at oleh Daud bin Qais. Ia berkata, aku mendengar Sa'id Al-Makburi berkata, akan tetapi ia tidak memarfu'kan hadis tersebut. Dan Daud bin Qais ini thiqah, ia termasuk perawi muslim, sehingga periwayatannya lebih sahih. Akan tetapi aku mendapatkan perawi yang marfu' itu jalan lain yang menjadi kuat dengannya. Itu dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dari jalan Ibrahim bin Yusuf Al-Hadrami. Ia berkata, haddathana Imran bin Uyainah, dari Abdul Aziz bin Abi Rawad, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yajlisu rajul ila rajulaini illa ala idnin minhuma idha kana yatanajayan. Janganlah seseorang duduk kepada dua orang yang sedang berbisik-bisik, yang sedang berbicara tapi tidak dikeraskan maksudnya, kecuali dengan izin dari keduanya. Dan ia berkata, hadis ini gharib dari hadis Abdul Aziz dan Imran saudara Sufyan bersendirian dengannya Ibrahim bin Yusuf. Akan tetapi ia hasanul hadis, ya, hasan hadisnya, sehingga ini setidaknya menguatkannya. Hadis ini akhi menunjukkan adab. Ya, kalau kita mendatangi dua orang teman kita yang sedang ngobrol, terlihat mereka ngobrolnya berdua serius gitu, maka kita hendaknya minta izin dulu. Ya, ini subhanallah adab yang luar biasa sekali, ya, Pak. Yang menunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang sangat memperhatikan masalah adab. Makanya penting, ya, adab itu penting. Sampai-sampai kata Sufyan Al-Tsauri, kunna nata'allamul adab kama ta'allamnal ilm. Kami dahulu mempelajari adab itu seperti mempelajari ilmu. Artinya mempelajari adab itu tidak kalah pentingnya dengan belajar ilmu. Penting adab ketika makan, adab minum, adab berpakaian, adab dalam menuntut ilmu, adab terhadap ilmu, adab terhadap buku, adab di majlis taklim. Kita kan terkadang belajar aja, adabnya boro-boro. di majlis taklim ngorok. Iya. Kan enggak adab ya, akhi azakumullah wa iyakum. Kita menuntut ilmu tapi adab kurang dijaga, ngobrol, ketawa-ketawa sendiri. Bagaimana Allah akan berkahi ilmunya? Maka dari itulah ya akhwat Islam, penting sekali ya belajar adab, adab terhadap tetangga, adab kepada ya dalam berhutang, adab dalam menanggi hutang. Adab itu luar biasa sekali. Ya. Kita lanjutkan hadis 1396. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Nasr ad-Dimashqi dalam Al-Fawaid dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan Al-Qudai dari jalan Amr bin Al-Harith dari Darraj Abis-Samh dari Abu Sa'ib Maula Bani Zuhrah dari Ummu Salamah secara marfu' khairu masajidin nisa buyutuhunna, sebaik-baik masjid untuk wanita adalah rumah-rumah mereka. Syekh Al-Albani berkata sanadnya lemah karena Darraj Abu Samah ini dhaif, banyak kemungkarannya. Dan Abu Sa'ib ini Maula Banu Zuhrah. Ya dikatakan namanya Abdullah bin Sa'ib. Dia thiqah, ya termasuk perawi Muslim. Namun hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Umar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Dan sanadnya sahih. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa wanita yang lebih baik sholat di mana? Di rumah. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari masjid itu fitnah, Pak. Kata Rasulullah, wanita itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Dalam 4 setan, baginya 8 setan. Keluarnya wanita, apalagi kalau wanita tersebut, ya, tabaruj. Banyak wanita-wanita pergi ke masjid malah tabaruj, Pak. Kata Rasulullah, wahunna mal'unat. Wanita-wanita seperti itu terlaknat. Ya, siapa wanita yang pergi ke masjid tapi apa? Tabaruj. Maka dari itulah ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya karena memang wanita itu fitnah, maka ya lebih baik wanita di rumah saja. Tapi kalau mau pergi ke masjid, kata Rasulullah, jangan dicegah. Biarkan aja, silahkan. Ya, kalau dia mau pergi ke masjid. Hadis 1397. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Ia berkata, haddathana Al-Hasan bin Yahya Al-Aruzzi. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Bilal. Ia berkata, haddathana Imran Al-Qattan dari Muhammad bin Amr dari Salim dari ayahnya secara marfu. Thalathatun, ada 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayh, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa mudminul khamr, yang kecanduan arak. Yang ketiga, al-mannan ata'ahu, yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada 3 orang yang tidak masuk surga. Siapa itu? Yang pertama, al-aqli walidihi, orang yang durhaka kepada siapa? Ya, orang tuanya. Yang kedua, dayyuth. Siapa itu dayyuth, Pak? Dayyuth itu orang yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya keluar tabaruj, ya, tenang-tenang aja. Demikian pula anak perempuannya dibawa laki-laki entah pergi kemana. Tenang-tenang aja. Tidak ada rasa cemburu di hatinya, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dan yang ketiga, warrajulah. Ya warrajulah, wallahu a'lam, yang dimaksud yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Apa namanya nih? Banci. Banci sih laki-laki menyerupai perempuan. Kalau perempuan menyerupai laki-laki apa? Hah? Tomboy. Iya. Kalau semakna dengan tomboy ya banci. Iya. Nah, di sini akhi menunjukkan bahwa ada tiga orang yang akan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama orang yang durhaka kepada siapa? Orang tua. Yang kedua orang yang pecandu arak. Yang ketiga orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, antum pernah ngasih sama orang diungkit sama antum. Ya, kamu tahu tidak? Kemarin saya kamu kasih gini. Iya. Terkadang kita, Pak, kalau sama teman enggak berani ngungkit. Tapi kalau sama istri sering ngungkit. Sama anak sering ngungkit. Saya udah capek-capek. Ternyata kamu begini dan begitu, tuh kan. Capek saya nyari rezeki. Tapi kamunya begini-begini, tuh kan ngungkit namanya, Pak. Iya. Maka kita jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada istri kita. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada anak kita. Gak perlu diungkit-ungkit, akhi. Sebab kita sudah dapat pahala, udah selesai. Ngapain diungkit-ungkit lagi, akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis, ya Pak ya, orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat itu ternyata ada 9 atau 8. Iya. Dalam hadis ini ada 3. Siapa dia? Hah? Orang yang durhaka kepada orang tua, pecandu arak, dan yang mengungkit-ungkit pemberian. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat. Tidak disucikan dan baginya adab yang pedih. Yang pertama, orang yang musbil. Apa musbil? Memakai kain melebihi mata kaki. Yang kedua, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Yang ketiga, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Berarti hadis, berarti ada berapa tuh? 5. Ini kan 3 ditambah 2. Musbil, kemudian orang yang mengungkit pemberian, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan dan bagi dia adab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin. Orang tua renta, tapi berzina. Ya, udah peyot, udah orang tua, udah enggak punya nafsu, Pak, masih aja berzina. Yang kedua, malikun kadzab. Raja, tapi tukang dusta. Ya. Yang ketiga, fakirun mustakbir. Orang fakir miskin tapi sombong. Berarti tambah berapa tuh? Hah? Tambah 3, jadi berapa tuh? 8. Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat dan bagi dia adab yang pedih. Yaitu orang yang berada di suatu padang pasir dan punya kelebihan air. Lalu ada musafir yang kehausan minta tapi tidak dikasih. Iya. Maka Allah berfirman kepada orang ini, hari ini aku tidak akan memberikan kepadamu kelebihan karuniaku. Kenapa? Karena dia di padang pasir punya kelebihan air, ada orang kehausan gak dikasih. Iya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang membaiat imamnya karena dunia, kalau dikasih ridho, kalau enggak dikasih marah dan tidak mau melaksanakan baiat dia. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang yang berjual beli di waktu asar lalu ia bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Berarti ditambah berapa tuh? Dua. Ya kan? Dua. Jadi semuanya berapa? Sepuluh. Jadi ini Pak, sepuluh orang yang tidak akan dilihat oleh pada hari, oleh Allah pada hari kiamat. Iya. Masya Allah. Ternyata jumlahnya ada sepuluh orang. Jangan sampai kita termasuk daripada salah satu sepuluh orang itu ya. Ya azakumullah wa iyakum. Karena di antara kita kan terkadang menganggap remeh isbal loh Pak. Isbal tuh kan isbal, pakai celana di bawah mata kaki, dianggap remeh. Emang apa sih bahayanya? Rasulullah mengatakan justru itu termasuk orang yang tiga orang yang tidak akan diajak bicara, ya, oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan bagi dia azab yang pedih. Makanya banyak ulama mengatakan isbal itu dosa besar, bukan dosa kecil, Pak. Ya, isbal memakai kain melebihi mata kaki itu bukan dosa kecil. Dosa besar itu, Pak. Ya, karena ancamannya berat banget. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah juga, Pak. Bahwa seringkali penyebutan jumlah dalam hadis-hadis itu bukan untuk memberikan batasan. Karena dalam hadis ini dikatakan ada tiga orang yang Allah tidak akan melihatnya. Tapi kok kita tadi sudah sebutkan ada berapa? Ada sepuluh. Tapi Rasulullah mengatakan ada tiga orang. Ya, maka dari itu akal Islam, ini kata-kata tiga ini Pak, kata para ulama, lil mubalaghah aw lit takfir, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang lebih. Maka pada waktu itu tidak bisa dipahami pembatasan jumlah. Iya. Hadis ini juga ya akhwan Islam, ancaman dari lelaki dayus. Apa itu dayus? Suami yang tidak punya rasa cemburu, istrinya kelayaban, nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat, nggak ada rasa cemburu. Istrinya berdua-duaan sama laki lain ngobrol, nggak cemburu. Ya, istrinya main Facebookan sama laki-laki, nggak ada cemburu. Ini berarti laki-laki ini nggak punya rasa cemburu ya akhwat Islam. Ya, dayuth ini. Kata Rasulullah tidak masuk surga dayuth dalam hadis ini. Sebagaimana hadis ini menunjukkan akhi, tercelaknya orang yang menyerupai lawan jenis. Perempuan tomboy atau laki-laki banci. Ya. Semua itu dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah mereka tidak masuk surga. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam taul afiyah. Hadis 1398. Hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr dalam As-Shalah. Demikian pula dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr juga dalam Qiyamul Lail. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dari jalan Thawr bin Yazid, dari Abul Munib, ia berkata, Ra'a ibnu Umar fatan qad athala salata wa atnaba Faqala ayyukum ya'rifu hadha? Faqala rajulun ana a'rifu. Faqal inni law araftuhu la amartu bi kathrati ruku'i was sujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda idza qama ila as-salah utiya bi dhunubihi kulliha fawudi'at 'ala 'atiqaihi. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Dari Abul Munib ia berkata, Ibnu Umar melihat seorang pemuda sedang sholat dan memperpanjang berdirinya. Jadi berdirinya panjang banget. Lalu Ibnu Umar berkata, siapa yang mengenal pemuda itu? Lalu seorang laki-laki berkata, aku mengenalnya. Kata Ibnu Umar, ya kalau aku mengenal dia, aku akan perintahkan dia untuk banyak ruku dan sujud. Ya, karena aku mendengar Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat, maka dosa-dosanya semuanya akan diletakkan di atas pundaknya. Setiap kali ia ruku atau sujud, dia akan berjatuhan. Ya. Syekh Al-Bani berkata sanadnya sahih, perawinya semuanya thiqat. Abul Munib ini adalah Al-Jurashi Ad-Dimashqi. Dia bukan Abul Munib Al-Basri Al-Ahdab. Walaupun sama-sama Abul Munib. Dan ia dimutaba'at oleh Jubair bin Nufair bahwa Abdullah bin Umar melihat seorang pemuda. Dikeluarkan oleh Ibn Nasr dari jalan Abu Salih. Ia berkata, haddathana Muawiyah bin Salih dari Al-Ala bin Al-Harith, dari Zaid bin Arta'ah darinya. Dan perawinya thiqat kecuali Abu Salih. Namanya Abdullah bin Salih, ia ada padanya kelemahan. Akan tetapi ia tidak bersendirian. Tapi ia dimutaba'at oleh Abdullah bin Wahab. Ia berkata, haddathana Muawiyah bin Salih. Sehingga ini sanadnya jayid. Kalau bukan karena Ala berubah hafalannya di akhir hayatnya. Dan dikeluarkan oleh Baihaqi dalam sunannya, dan juga ia dimutaba'at oleh Adam bin Ali Al-Bakri. Ia berkata, kuntu qa'idan ma'abni Umar, aku pernah duduk bersama Ibnu Umar. Lalu ada seorang pemuda berdiri sholat dan ia memperpanjang berdirinya. Maka Ibnu Umar berkata, ya Adam, hai Adam, kamu kenal enggak lelaki ini? Al-Hadis. Dikeluarkan oleh Ibnu Bishran, ya. Dari Ubaid bin Ishaq al-Attar, ia berkata, haddathana Abdullah bin al-Yamami, ia berkata, haddathani Adam bin Ali al-Bakri. Namun ini sanadnya lemah, karena al-Yamami ini majhul. Demikian pula Ubaid al-Attar juga do'if. Ya. Akan tetapi beliau memandang hadis ini naik menjadi hasan. Allahu a'lam. Hadis ini, akhi, menunjukkan keutamaan sholat dan bahwasanya orang yang sholat itu menggugurkan dosa-dosa dia. Dan hadis ini menunjukkan, akhi, atas pendapat Ibnu Umar bahwa sholat yang paling utama itu adalah yang banyak ruku dan sujudnya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa sholat yang paling utama itu yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang apa? Berdirinya. Dan pendapat jumhur lebih kuat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi bersabda, afdalus sholat tulul qunut. Seutama-utama sholat itu yang panjang berdirinya. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Maka dari itu, kalau kita melihat sholatnya Rasulullah, panjang banget berdirinya, Pak. Ya, Rasulullah SAW pernah dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali, Imran. Panjang banget. Makanya, ya, perkataan Ibnu Umar ini kalau sahih, tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena itu pendapat dan ijtihad Ibnu Umar. yang tentunya pendapat sahabat kalau bertabrakan dengan hadis, tentu yang lebih kita dahulukan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar mengatakan, ya, kalau aku mengenal dia, aku akan perintahkan untuk banyak ruku dan sujud, bukan panjang berdiri. Kata Ibnu Umar, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila seseorang berdiri sholat, akan diletakkanlah dosa-dosanya di pundaknya. Ketika ia ruku dan sujud, berjatuhan itu dosa-dosanya. Sehingga atas dasar itu, Ibnu Umar memandang yang paling utama itu, yang paling banyak ruku dan sujudnya. Namun, yang sudah kita sebutkan tadi, yang paling kuatlah pendapat jumhur dalam hal ini. Bahwa sholat yang paling utama itu apa, Pak? Yang paling panjang berdirinya. Ya. Kenapa? Karena ada nas yang jelas. Yang kedua, juga dikarenakan itu perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga, itu yang diamalkan oleh Khulafaur Rasyidun. Uthman bin Affan pernah witir satu rakaat, Pak. Tapi membaca seluruh Al-Quran. Berapa rakaat witirnya? Satu rakaat sih. Mungkin kita nganggapnya, ih kecil banget sih satu rakaat. Cuma satu rakaat, iya. Satu rakaat, tapi bacanya Al-Quran semua gimana itu? Berarti semalam suntuk, gak tidur. Iya. Khusus baca Quran aja udah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya, hadis 1399. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dan mempunyai jalan-jalan yang banyak. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi falyujlishu ma'ah. Fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu aklatan aw aklatain. Fa innahu waliya 'ilajahu wa harrahu." Apabila pembantu seseorang dari kalian datang membawa makanan, hendaklah ia menyuruh pembantu duduk bersamanya makan di meja makan. Kalau dia enggan atau malu, dia enggak mau duduk, hendaklah ia suruh pembantu tersebut mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Karena pembantu itu yang sudah capek, ya, memasakannya, sehingga ia merasakan panasnya, pedihnya, dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan. Jalan pertama dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Ad-Darimi. Juga diriwayatkan dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah, ya. Dan di situ ada tambahan, fa in kana ta'am mashfuhan qalilan falyadh' fi yadihi minhu aqlah aw aqlatain. Kalau makanan itu tidak terlalu panas, maka letakkanlah di tangannya makan satu suap atau dua suap. Suruh dia ngambil dari situ. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud. Jalan yang ketiga dari Ammar bin Abi Ammar, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jalan yang keempat diriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu, dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan jalan yang kelima diriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya secara marfu, ya, dikeluarkan Imam Ad-Darimi dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan sanadnya hasan dalam Mutaba'at, sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan, ya akhi, kalau kita punya pembantu dan dia yang sudah masak makanan, suruh dia duduk bersama kita di majelis, di meja makan. Ya, Ustaz, pembantu saya perempuan, masa mau duduk sama saya? Ya, kalau ternyata enggak duduk bersama kita, kata Rasulullah, suruh dia ngambil dari apa yang dia sudah masak. Masya Allah, lihat mulianya Islam, ya akhi. Ya. Apa yang sudah dimasak oleh si pembantu, Rasulullah menyuruh supaya si pembantunya menyicipi juga, gitu kan. Kenapa? Karena dia yang udah capek. Dia yang iris bawangnya sampai pedih-pedih matanya. Dia yang kena ya, cipratan minyaknya, panasnya, dan yang lainnya. Subhanallah ya akhul Islam, betapa mulianya Islam akhi ya, kepada pembantu itu ya. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya 1400. Sudah 1400 hadis nih akhi. Masyaallah. Bayangkan kalau antum 1400 hadis hafal semua nih, luar biasa ini. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dari Yahya bin Abi Sulaim, ia berkata, aku mendengar Ibayah atau Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij bercerita, anna jaddahu hina mata taraka jariyatan wa nadihan wa ghulaman wa hajjaman wa ardan. Bahwa kakeknya ketika meninggal dunia, meninggalkan budak wanita satu, unta, budak laki-laki, tukang bekam, ya, budak tukang bekam, dan tanah. Faqala Rasulullah SAW fil jariyah fanaha an kasbiha makhafat an tabghi. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang si tentang jariyah. Jariyah itu juga dimutlakan untuk anak wanita, Pak. Maka Rasulullah melarang dari usahanya karena takut si wanita tersebut khawatir jatuh kepada zina. Artinya Rasulullah melarang si jariah itu untuk cari duit, hamba sahaya itu, karena khawatirnya dia melakukannya dengan cara apa? Zina. Wa qala Rasulullah SAW sabda, wa ma asabal hajjam fa'alifhul nadih. Adapun hasil usaha dari tukang bekam itu, berikanlah ya untuk unta. Dan Rasulullah bersabda tentang tanah, izra'ha au dharha. Ya, tanamlah atau biarkan, terserah kamu. Artinya tanah tersebut kamu tanami silahkan, atau kamu tidak tanami pun enggak masalah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya jayyid, perawi-perawinya thiqat. Dan Yahya bin Abi Sulaim ini Abu Balj Al-Fazari, ya, dia dikenal dengan kunyahnya. Dan hadis ini mempunyai syawahid yang menguatkan, di antaranya hadis Jabir bahwa Nabi SAW ditanya tentang usaha dari berbekam. Usaha dari berbekam, kata Rasulullah, a'lifu nadihak, berikan saja kepada untamu. Artinya jangan kamu makan, yang lebih baik kamu kasih ke unta. Dikutip Imam Ahmad, dia berkata, hadatsana Sufyan bin Uyainah dari Abu Zubair dari Jabir. Dan dalam tempat lain ia mendengar Jabir, ya, dan sanadnya bersambung dan sahih sesuai dengan syarat Muslim. Di antara juga dari Haram bin Muhaisah dari ayahnya, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hasil usaha berbekam, maka Nabi melarangnya. Lalu ia menyebutkan bahwa ia ada kebutuhan, kata Rasulullah, berikan saja kepada untamu. Hadis ini semua akhi menunjukkan bahwa hasil usaha, hasil berbekam itu enggak bagus, walaupun halal. Iya, halal. Kenapa? Karena Nabi pernah memberi tukang bekamnya 2 dinar. Ada tukang bekam membekam Nabi, maka Nabi pun memberinya upah. Iya. Kata para ulama, kalaulah upah berbekam itu haram, Nabi tidak akan memberinya. Tapi ketika Nabi memberinya, itu menunjukkan hukumnya apa? Halal. Akan tetapi Rasulullah dalam hadis ini menganjurkan supaya hasil membekam itu kasih aja ke unta. Ini menunjukkan isyarat, Pak, bahwa itu tidak bagus, walaupun halal tapi kurang bagus. Kenapa kata para ulama? Karena itu berhubungan dengan darah. Maka ini akhwan Islam, artinya kalau kita masih bisa mencari selain usaha berbekam, cari yang lain deh. Kecuali kalau memang enggak ada kemampuan lain, itu satu-satunya. Iya. Kita enggak bisa nyari usaha lain Sementara ya saya biasanya cuma yang kayak gini, udah bekam. Ya udah, silakan saja. Kalau memang keadaannya seperti itu, gimana lagi? Tapi kalau masih bisa mencari yang lain, cari yang lain lah. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usaha hasil berbekam itu kasih aja ke unta. Ya, subhanallah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tapi kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.